Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini bagian terakhir dari bab zakat, yaitu kita bahas tentang sedekah sunnah, sedekah tatawu. Gitu. Jadi insya Allah hari besok, Jumat, insya Allah kita mulai masuk bab baru, yaitu bab haji. Karena bab puasa kita sudah baca di bulan Ramadan yang lalu, jadi insya Allah di hari besok, hari Jumat, kita mulai masuk bab haji gitu. Jadi sekarang kita selesaikan dulu bagian terakhir daripada bab zakat yaitu tentang sedekah sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jagat Afif. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Sadaqatu tatawwu'i sunnatun wa hiya fi syahr ramadhana akadu wa yustahabbu at-tawsi'atu fihi. Kata Imam Abi Syakh, kata Syekh Abi Syuja, faslun, fasal ini membahas tentang sedekah tatawwu'i sunnatun, bahwa sedekah tatawwu' itu hukumnya sunnah. Tatawwu' itu sukarela. Jadi sedekah yang kita keluarkan harta kita tatawwu'an, tanpa ada tuntutan dari syariat, tidak ada ancaman dosa kalau meninggalkan, itu namanya sadaqatu tatawwu. Sunnatun hukumnya sunnah. Sebenarnya enggak usah nyebutin sunnah juga, yang namanya tatawwu itu hukumnya ya sunnah kan gitu. Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairun lah gitu. Jadi tatawwu itu sukarela. Sedekah tatawwu'i sunnatun wa hiya fi syahr Ramadan, dan sedekah tatawwu' yakni sedekah yang tidak ada tuntutan syariatnya gitu. Makanya kalau sedekah yang dituntut makanya namanya sedekah wajibah yang kemudian disebut dengan istilah zakat. Atau juga kafarat itu kan bagian daripada sedekah wajibah. Karena kan intinya mengeluarkan harta di jalan Allah. Al-infaku fi sabilillah. Al-infak, infak itu membelanjakan harta nawaan. Ada dua jenis. Ada infak di jalan Allah, ada infak di jalan setan. Infak di jalan setan, maksiat. Infak di jalan Allah itu namanya sadaqah. Nah, sadaqah, kalau dia dalam bentuk kewajiban, bisa berarti nafkah, bisa berarti zakat, bisa berarti kafarat. Kan begitu. Tapi kalau bentuknya sunnah, namanya sedekatu tatawwu, sedekah tatawwu sukarela. Gitu. Waalaikumsalam Pak Iwan. Sedekatu tatawwu'i sunnatun wa hiya fi syahr Ramadhan, dan dia di bulan Ramadhan, akad itu jauh lebih tinggi kesunahannya, lebih kuat kesunahannya. Kenapa? Karena yang ngikuti Nabi, karena Nabi adalah orang yang paling banyak bersedekah ketika bulan Ramadhan. Gitu. Wa yusahabu tausi'atu fihi, dan dianjurkan at-tausi'ah. At-tausi'ah itu meluaskan harta. Maksudnya, di bulan Ramadhan selain sedekah tatawu akad menjadi lebih kuat kesunahannya, juga kita dianjurkan untuk bermurah hati ketika Ramadan. Atau si'atu kan meluaskan hati. Maksudnya, jangan pelit. Wakadha indal umuril muhimmati, kata Imam Taqiyuddin al-Isni. Begitu juga sedekah tatawu itu jadi hukumnya sunnah dan sunnahnya muakkadah. Indal umuril muhimmah, ketika perkara-perkara penting. Nah, itu yang diajarin orang tua kita kan gitu. Kalau mau punya hajat, ya. Makanya dulu ketika, nggak tahu ya, tradisi orang beda-beda ya. Kalau saya tuh punya keluarga, ini ada kerabat kita yang haji nih, pergi haji. Itu tiap malam Jumat kita ngumpulin orang sedekah tuh. Jadi tiap orang kita nyebutnya tahlilan gitu. Tapi kan intinya sedekah, ngasih makan orang. Buat apa? Sedekah. Sedekah buat apa? Kita lagi punya urusan penting. Apa urusan penting noh? Adik kita lagi di tanah haram, adik kita lagi di Mina, abang kita lagi di Manhar, abang kita lagi di Arafah, kan begitu. Dia ini lagi perkara penting, makanya kita sedekah, makanya apa? Makanya tahlilan sedekahnya gitu. Supaya apa? Kita doain mudah-mudahan adik saya, mudah-mudahan abang saya, mudah-mudahan orang tua saya di Arafah badannya kuat, sehat, bisa menjalankan seluruh kewajiban dan rukun haji secara sempurna, kan begitu. Indalhum itu penting, soalnya kalau dia sakit kagak jadi wukuf kan hajinya kagak jadi, batal. Masih capek-capek ngumpulin duit 25 juta kagak berangkat haji kan gitu. Nah, itu indal umuril muhimmah, ketika perkara-perkara penting. Kita punya anak lagi ujian misalnya, itu kan juga perkara penting. Sedekah gitu. Lagi istri lagi melahirkan misalnya, bukaan 1 sampai 10 lama gitu. 1-2 aja kagak buka-buka bersekian jam begitu. Sedekah. Indal umuril muhimmah wa indal maradhi, dan ketika sakit. Jadi sedekah sunnah itu sangat sunnahnya jadi muakkadah ketika Ramadan, ketika perkara-perkara penting yang sedang dikerjakan, wa indal marad ketika sedang sakit juga sama. Itu maksud sedekah itu bisa menyembuhkan, bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan karena memang dianjurkan ketika sedang sakit, was safar, ketika sedang dalam perjalanan, wa bi Makkah wal Madinah, menjadi juga lebih sunnah muakkadah ketika kita sedang di Mekah di Madinah. Kalau Mekah Madinah lebih gampang lagi sedekah. Itu kan tukang cleaning service itu pada, walaupun sebenarnya gajinya sih lumayan gitu. Cuman sedekah di tanah haram ya kan kemuliaan satu ibadah menjadi lebih mulia kalau dikerjakan di tempat yang spesial atau di waktu yang spesial. Salat sunnah mah salat sunnah biasa, cuman kalau dikerjainnya setelah azan subuh menjelang salat subuh itu kan fadilahnya gede kan gitu. Salat sunnah 2 rakaat sih biasa, cuman kalau dilakuin di sepertiga malam gitu. Doa di mana aja biasa, cuman kalau doa dilakukannya di raudhah kan gitu. Doa kalau dilakukannya di rukun yamani sambil tempelin itu tangan kita ke rukun yamani, wah itu kan hebat banget kan gitu. Jadi ibadah tuh bisa mulia kalau dilakukan di tempat dan waktu yang juga dimuliakan. Nah, tanah haram tuh termasuk tanah mulia, maka bersedekah di tanah haram tuh adalah sedekah yang sangat tinggi kesunahannya. Wa bi Makkah wa Madinah syarrafahum Allah taala. Semoga Allah memuliakan keduanya. Wa fil ghazwi, dan juga termasuk sunnah muakkadah sedekah ketika dalam peperangan. Wal haji, dan juga haji. Wa fil awqatil fadilati, dan di waktu-waktu fadilah, waktu-waktu yang sangat mulia. Apa itu ka'ashrin dhulhijjati, seperti 10 dhulhijjah sekarang, 10 dhulhijjah. Jadi memperbanyak sedekah. Tadi bahwa ibadah itu menjadi lebih mulia jika dikerjakan di waktu yang mulia. Sebagaimana dia juga menjadi sangat mulia ketika dikerjakan di tempat yang mulia. Gitu. Ka'ashrin dhulhijjati, seperti 10 awal bulan dhulhijjah, wa ayyamil aidi, dan di hari-hari aid. Gitu. Wa yustahabbu, dan juga disunnahkan, ay yuhsina ila dzawi rahimihi, agar dia yuhsin, memperbagus hubungannya, maksudnya sedekahnya, ila dzawi rahimihi, kepada dzawi rahim, kepada kerabatnya, orang yang satu rahim gitu, lahir dari rahim yang sama, neneknya sama kan gitu, neneknya sama kan berarti rahimnya sama tuh, bapaknya sama bapak dia sama satu orang. Jadi Kan begitu afdol, sedekah yang paling afdol itu kan sedekah yang apa namanya, yang paling dekat yaitu dzabil qurba, kerabat yang paling dekat. Wa jirani, kemudian kepada tetangganya. Wa sarfuha ilaihim, wa sarfuha, dan bayar sedekah kepada mereka tuh kerabat dekatnya. Kita punya adik ipar misalnya, atau kita punya ponakan, kita punya sepupu, kita punya paman misalnya, kita punya apa yang kerabat lah begitu, atau kita punya bibi, kita punya apa namanya uak dan sebagainya, ya memang rada miskin, rada susah, sedekah mereka, maka dia tuh wasarfuha ilaihim afdhal min ghairihim, dan juga tetangga kita memberikan sedekah kepada mereka afdal min ghairihim, itu lebih afdal, lebih utama daripada selain mereka. Wa kadza zakatul fardi, begitu juga zakat fardu, zakat yang lima kemarin kita bahas itu, zakat emas perak, zakat barang dagangan, zakat pertanian peternakan, dan juga barang tambang serta barang temuan, itu kan zakat fardu. Itu juga jauh lebih utama kalau kita dahulukan kerabat, kemarin kita udah bahas tuh. Bahkan sebab kenapa ulama melarang zakat dipindahkan, karena ada kerabat yang lebih dekat yang diabaikan, kan begitu. Artinya kalau di sono ada kerabat, maka boleh mindahin zakat untuk kerabat yang susah. Wa kadza zakatul fardi wal kafarah, begitu juga zakat fardi, zakat fardu, dan juga kafarat. Bayar kafarat itu ya kayak apa namanya, kita punya utang puasa, udah sampai Ramadan ke depan tapi kita juga belum bayar puasa, belum qadha, itu kan jadi denda tuh, nambah fidyah. Nah, itu kan fidyah kafarat. Kafarat itu kan denda. Maka bayar kepada siapa? Miskin yang paling dekat aja gitu. Yaitu kerabat dekat dan juga tetangga. Wal kafaratu wa ashaddul qarabati adawatan. Jauh lebih utama, jauh lebih tinggi kesunahannya kalau itu dikasih kepada siapa? Ashaddul qarabati adawatan, kerabat yang musuhin kita, Bang. Kerabat yang gedek banget sama kita. Ashaddul qarabati adawatan, itu kerabat yang sangat membenci kita, memusuhi kita, gitu. Wa ashaddul qarabati adawatan afdal, itu lebih utama. Kan fungsinya sedekah itu selain kita beribadah, itu kan juga melunakkan hati orang yang kita beri gitu. Kata Nabi Muhammad, tahadu tahabu, berbagilah kalian, nanti kalian akan jadi saling cinta karena sebab saling memberi itu. Sedekah kepada orang yang benci gede banget sama kita, selain itu dapat pahala, itu juga bisa meredam kemurkaannya kepada kita. Dia lebih apa, iya ya, gue gede sama dia tapi dia ngasih sedekah gitu. Pahalanya kan bukan cuma pahala sedekah, tapi pahala mematikan permusuhan. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam ajarannya, kan begitu. Makanya ngasih kerabat, udahnya kerabat lagi musuhan, itu gitu. Kan di antara orang-orang semua yang paling bagus itu kalau kita ngasih ke kerabat. Nah, di antara kerabat yang paling afdol, yang paling bagus adalah kerabat yang punya permusuhan. Gitu. A'ti man harama, kan begitu kata Nabi Muhammad. Sil man qata'ak, sambung yang mutusin. Wa'ati man haramak, kasih yang musuhin kita. Wa'fu amman zalamak, dan juga maafkan orang yang mendzalimi kita. Wa sarfu hasiran, dan ngasih sedekah sirron secara diam-diam, afdal, itu lebih utama, begitu. Jadi lebih utama ngasih sedekah itu ketika bulan haram kayak gini nih, Asyri Dzulhijjah, dan lebih afdal kalau ngasihnya ke kerabat. Lebih afdal lagi kalau ngasih ke kerabat yang lagi musuhan, dan lebih afdal lagi kalau ngasihnya diam-diam. Kagak usah dipoto, taruh di grup keluarga, enggak usah. Ngasihnya diem-diem biar orang gak ada yang tahu, dia juga jadi gak malu. Kalau nanti dia terima sedekah dari kita yang orang-orang tahu kalau kita musuhan, dia tuh bakal malu gitu. Makanya ngasihnya diem-diem aja gitu. Wal qarabatul ba'idatud dar, dan kerabat yang al-ba'idah, yang jauh, al-ba'idatud dar, yang rumahnya jauh, yang tinggalnya jauh, muqaddamatun, itu lebih didahulukan, lebih diutamakan alal jar daripada tetangga al-ajnabi, tetangga yang asing. Gitu. Maksudnya tetangga yang bukan kerabat kita. Waalaikumsalam, ahlan sadzul kifli. Li'annaha, karena tetangga yang jauh, yang rumahnya tetangga yang jauh. Karena kerabat yang rumahnya jauh, lebih diutamakan daripada tetangga dekat yang bukan kerabat. Kenapa? Li'annaha sadaqotun wasilatun. Karena yang namanya sedekah itu, li'annaha, karena sedekah kepada kerabat yang jauh, sadaqoh wa wasilah. Jadi selain sedekah, dia juga wasilah, penyambung tali silaturahmi. Dan kita diminta untuk itu, menyambung tali silaturahmi. Makanya orang kita tuh ya, alhamdulillah ya, orang Indonesia tuh punya kebiasaan, saya nggak tahu ya di beberapa budaya lain, tapi di orang Betawi itu ya, kalau lebaran tuh, duit kita tuh habis bukan buat lebaran, buat ngasih orang tua. Bukan cuman kita punya orang tua, orang tua. Jadi kita kan kalau lebaran tuh datang tuh ke rumah yang kita tahu dia nggak, kita tahunya dia bukan saudara, atau saudara kan gitu. Di bawah. Nah, itu kan kena ngupah itu gitu. Bukan ngupah bahasanya. Ya ngasih, kalau bahasa lebaran ngasih persen kan gitu. Ngasih persenan, ngasih gitu. Ini banyak anak-anak apa namanya? Anak-anak kayak saya nih, model kayak saya begitu ya. Tua belum, tapi dibilang muda juga udah punya anak kan. Ah, itu ngasih tuh gitu. Ngasih ke apa namanya? Kerabat yang udah sepuh begitu ya. Itu salah satu bentuk apa namanya sedekah sunnah yang dalam arti yang afdol, yaitu memberikan kerabat jauh kan gitu. Jauh kita main, jauh kita tahu kita punya saudara di mana begitu. Yang kita enggak sangka-sangka kita saudara begitu. Wa al-karam wasilah wa yukrahu at-tasawwud wa yukrahu at-tasadduq bir-radi gitu. Dan juga dimakruhkan at-tasadduq, bersedekah bir-radi, dengan sesuatu yang radi. Radi itu jelek gitu. Angpau ya, kalau bahasa orang sekarang angpau. THR bahasa orang kota. Kalau di Lombok namanya hol. Hol. Iya. Karena persenannya tahunan gitu ya. Mungkin dikatakan hol. Wa yukrahu tasadduqu birradi, dan dimakruhkan bersedekah dengan ar-radi, dengan sesuatu yang jelek. Apa aja gitu, duit buat masukin kotak masjid, ambil yang paling becek. Nah, itu juga sama tuh kan radi. Enggak, tapi kalau duit kertas tuh ya seberapapun leceknya nilainya sama, segitu juga 2000 yang mulus sama 2000 yang lecek sama nilainya 2000. Ini maksudnya yang radi itu karena sebab rodoahnya, karena sebab apa namanya? Karena sebab kualitas yang buruk, nilainya jadi berkurang gitu. Ngasih kipas yang udah nggak bisa belok gitu ya, muter cuman nggak belok lagi gitu. Atau ngasih kipasnya yang cuman muter, yang cuman belok, muternya kagak. Itu juga sama gitu. Itu kan sesuatu yang jelek gitu. Makanya bagus kalau mau ngasih itu yang bagus. Kayak kita mau ngasih hadiah nih, teman kita baru lahiran, suami istrinya begitu, kita datang mengunjungin, ngasih kado yang bagus, itu bagian daripada sedekah tuh. Jangan ngasih kado yang 20.000 timbang apa celana bayi yang tipis, ngasih yang bagus. Walhadharu, dan berhati-hatilah untuk menghindari. Walhadhar tu hindarilah min akhdhi malin fihi syubhatin liyatasaddaq bihi, dan hindarilah min akhdhi malin, untuk mengambil harta fihi syubhah, yang di dalamnya ada syubhat, harta syubhat hukumnya enggak jelas halal apa haramnya gitu. Upah jadi anggota DPR misalnya begitu ya, anggota DPR. Jadi nyari contoh duit syubhat itu susah sih ya kalau bukan anggota DPR. Jelek banget seuzon ulama anggota DPR. Contohnya apa duit syubhat? Duit apa namanya gratifikasi. Kita punya jabatan, kemudian ada orang yang ngasih berhari. Kita sih yang namanya ngasih mengasih. Cuman kan ada indikasi pemberian itu sebagai bentuk suap misalnya. Gitu. Satu hari nanti kalau kita si fulan bermasalah, kita sebagai orang yang punya jabatan kan jadi enggak enak soalnya dia pernah ngasih mobil. Gitu. Makanya janganlah apa namanya nilai uang yang syubhat, harta yang syubhat itu jangan dijadikan sebagai sedekah. Wal hadzar, dan berhati-hatilah, jauhilah min akhri malin fihi syubha, untuk mengambil harta dari harta yang syubhat untuk liyatasaddaq bihi, untuk disedekahkan. Qala Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, li an arudda dirhaman, kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, li an arudda dirhaman min haramin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati alfi dirhamin thumma bi mi'ati alfin hatta balagha 600. Jadi kata Sayyidina Ibn Umar, li'an arudda dirhaman, saya balikin satu dirham min haram, ini haram nih, saya balikin nih supaya saya gak dapat dosa, satu dirham saya balikin, ahabbu ilayya, itu jauh lebih saya cintai daripada saya bersedekah 100 ribu dirham, atau bahkan 1000 dirham, atau 100 ribu dirham, atau sampai 600 ribu dirham. Gitu. Jadi 600 ribu dirham itu gak ada apa-apanya dibanding satu dirham yang kita balikin karena itu haram. Maksudnya lebih baik kagak usah bersedekah gitu, dibanding kalau sedekahnya pakai duit yang syubhat gitu. Karena nilai sedekah yang tinggi itu masih kalah dibanding kita mengeluarkan harta kita daripada yang haram itu. Jadi mensterilisasi harta dari harta-harta haram itu jauh lebih utama dibanding kita sedekah gitu. Jadi sebelum sedekah habis, jadi jangan sampai harta yang haram masuk dalam kategori sedekah. Kalau dulu banyak tuh zaman kapan ya, sekarang juga ada gitu ya. Korupsi dipakai buat umroh kan itu. Dikira kalau korupsi pakai umroh jadi dosanya jadi kagak ada, tetap aja sama. Itu hatta balagha 600. Korupsi dikasih buat istri kan gitu. Istrinya biar istri saya soleha, rajin di rumah, rajin sholat, biar dapat kemuliaan saya ngasih duit yang banyak. Tapi pakai korupsi ya, sama aja bego kan. Nggak mau. Wah, ya, korupsi apa namanya, soleha tapi nerima duit korupsi kan kagak begitu. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu yang doyan harta. Waman indahu, dan siapa orang yang punya nafaqatu iyalihi wa ma yahtaju ilaihi li'arihi wa dainih la yajuzu lahu ayyatasaddaq bihi. Nah itu kata Sayyidina Imam Taqiuddin al-Isni, waman indahu nafaqatu iyalihi, siapa orang yang punya harta tapi itu buat nafkah keluarganya, nafkah iyalihi, nafkah keluarganya, wama yahtaju ilaihi li'iyalihi, dan apa yang dia butuhkan untuk keluarganya, wadainihi, atau mungkin untuk utangnya. Dia punya 5 juta, tapi 5 juta itu 3 juta buat kebutuhan sebulan dia, 2 juta buat utang misalnya, 1 juta lagi misalnya buat kebutuhan yang lain. Fihi, apa namanya, la yajuzudahu ayyatasaddaq bihi, tidak boleh dia bersedekah dengan uang tersebut, karena uang itu untuk nafkah. Kan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah an dhahri qalbin. An dhahri qalbin, an dhahri ghina, kata Nabi Muhammad. Sedekah yang bagus itu sedekah yang keluar dari kebutuhan. Maka kalau kita punya uang 5 juta tapi 5 jutanya untuk kebutuhan keluarga atau sesuatu yang akan dibutuhkan nanti. Kita punya duit ada nih Ustaz 5 juta. Ya cuman kan corona nih Ustaz, kerjaan sudah di PHK. Kontrakan tinggal sekian bulan lagi saya kudu bayar tuh 10 juta, 20 juta misalnya. Ini 5 juta lagi ngumpul. Ah berarti enggak tuh. Itu sesuatu yang dibutuhkan. Gitu. Ada duit 10 juta tapi buat nafkah ini udah hitung-hitung tahun ini butuh sekian gitu. Karena anak harus daftar. Sekarang kan daftar ulang. Ya kan lagi ini lagi musim daftar ulang ya Pak Jagat ya sekarang. Lagi Pak Iwan lagi musim daftar ulang, walaupun sekolahnya online tetap daftar ulang tuh. Lumayan tuh daftar ulang, satu anak kalau 500 ribu, anak 3 1.500.000. Kagak jadi apa-apa, membuat daftar ulang doang, kan gitu. 1.500.000 begitu, kita punya, tapi buat daftar ulang, berarti kan dibutuhin. Orang yang kaya begitu tuh, laya jus, gak boleh bersedekah. Jadi bukannya makruh, tapi malah gak boleh. Ahlan, Pak Ustadz Ahmad Rizali Nur, ahlan. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, daftar ulang kita. Sekolah kagak gitu ya. Online doang, yang sekolah juga emaknya sama bapaknya SPP full, bener. Kita punya dia cuman segitu. Maka kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, sedekah enggak boleh. Jadi bukannya makruh, tapi malah enggak boleh. Wa in fadula an dzalika syai'un. Nah, tapi kalau fadula lebih an dzalika dari kebutuhan itu. Kita punya duit 5 juta, tapi dihitung-hitung, kita punya kebutuhan 4 juta 500. Butuh lebih daripada uang yang kita punya 500 ribu. Tuh. Wa in fadula an dzalika syai'un. Kalau lebih daripada kebutuhan, punya duit 5 juta, kebutuhannya 4 juta 500, masih ada 500 ribu keluar-luar dari kebutuhan. Fahal yustahabbu ayyata saddat bijami'il fadil. Apakah disunnahkan, dianjurkan ayyata saddaq, dia bersedekah bijami'il fadhili fihi, dengan seluruh kelebihannya itu, dengan 500 ribunya itu semuanya. Aujuhun, ada sekian banyak pendapat. Aujuh berarti ada lebih daripada 3 atau lebih nih. Punya duit 5 juta, kebutuhan 4 juta 500, sisa 500 ribu, nih 500 ribu di luar kebutuhan, apakah dianjurkan kita bersedekah 500 ribunya? Gitu. Sahahuma, pendapat yang paling sahih, in sabar ala dhiki fana'am. In sabara ala dhiki fana'am. Kalau kalian adalah orang yang mampu bersabar ala dhiki dengan kesusahan, dengan kesempitan, fana amaka sedekah lah gitu. Kalau emang bisa sabar, nggak punya duit, kan sisa cuma 500 ribu. 500 ribu sedekahin bagus nggak? Ya tergantung. Kalau emang sabar dalam kesempitan, sedekahlah 500 ribu, daripada bulan ini tahun ini nggak ada sedekahnya sama sekali, sedekahlah. Insya Allah saat saya mah sabar, kan begitu. Ya sabar, orang bini satu belum punya anak sih sabar kan gitu. Tapi kalau 500 ribu anak udah dua, susah tuh sabar tuh. Kitanya sih sabar, anak kita nangis mulu akhirnya. In sabara ala dhiki fana'am wa illa fala. Tapi kalau gak bisa sabar, ini kan kemarin beberapa riwayat, beberapa masalah sedekah tuh antara Sayyidina Sayyidina Utsman yang kemudian mensedekahkan seluruh hartanya. Maka kata Imam Subulus Salam itu, As-Sunani juga sama jawabannya begini. In sabara ala dhiki fana'am. Kalau emang dia adalah orang yang mampu bersabar seperti Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Utsman begitu, maka sedekahin semua. Tapi kalau enggak jangan gitu. Ketika membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah an dhahri ghina, kan gitu kata Nabi Muhammad. Sedekah yang paling afdal itu an dhahri ghina, sedekah di luar daripada kebutuhan. Tapi kita lihat ternyata ada riwayat Sayyidina Abu Bakar pun, Sayyidina Utsman atau Sayyidina Abu Bakar tuh mensedekahkan seluruh hartanya begitu. Mensedekahkan seluruh hartanya. Ahmad Rizal, Malaysia. Wah, ahlan. Jadi seantara hadis an-dhahri ghina dengan sehadis Sayyidina Abu Bakar mensedekahkan semuanya, kan ada kontradiksi. Maka dijelaskan oleh Imam Subulus Salam, Imam As-Sunani begitu. Sebenarnya Imam Al-Badru Tamam itu ya, Al-Maghribi. Al-Maghribi menjelaskan bahwa in sabahro, kalau dia bisa sabar dengan kesempitan yang dihasilkan karena dia habisin itu semua hartanya, fana'am. Adi ngikutin kata Sayyidina Abu Bakar bahwa dia sedekahan semuanya. Tapi wa illa, tapi kalau enggak, ngikutin sabda Nabi, an dhahri ghina. Jadi sedekah sesuatu yang di luar dari kebutuhan. Wala yahillu lil ghani, dan tidak halal bagi orang kaya, akhdhu shadaqati tatawwu, mengambil sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu itu sedekah, ini ada orang sedekah nih. Ini dengan segala hormat nih, mohon maaf, kita kalau udah punya duit biar bisa beli bukaan aja. Kagak usah ngantri buka tajil gratis. Orang kaya tuh enggak boleh tuh. La yahillu lil ghani akhdhu shadaqati tatawwu'i mudhhiran lil faqih. Enggak boleh bagi orang kaya ngambil sedekah sunnah, artinya orang bersedekah diambil, diikut ngantri, mudhhiran lil faqati, sambil menampakkan kesusahannya. Enggak boleh itu. Lu kayak orang susah kan gitu. Itu. dulu waktu kapan jadi kita punya orang tua gitu tuh rada gedek ngantri apa kupon kurban. Lo ngantri kupon kurban lo kayak orang susah lo dingin. Dia bilang gitu. Namanya kupon kurban kan orang ngambil ngambil aja, cuman kata orang tua lo kayak orang susah lo gitu. Jadi orang yang kaya jangan ngambil sedekah sedekah tatawo, jangan. Apalagi muzhironil faqah sambil menampakkan susah itu tadi ikut ngantri itu kayak orang susah lo kan gitu. Orang kaya sih begitu gitu. Jadi nggak boleh. Ya, kalaupun nggak sampai menampakkan kesusahan juga nggak boleh, jangan ngambil sedekah tato. Sedekah tato ya, bukan kewajiban. Beda kalau pemerintah ngasih bantuan itu kan emang kewajiban pemerintah, itu bukan sedekah. Itu kewajiban pemerintah terhadap warganya gitu. Kalau yang namanya sedekah kan tanpa ada tuntutan, nggak ada tuntutan dia ngasih. Nah, orang kaya nggak ada tuntutan ngasih. Nah itu orang kaya yang ngantri ikut dapat dosa tuh. Tapi kalau pemerintah itu bukan sedekah, kan emang dituntut kewajiban pemerintah. Bedanya sedekah sama kewajiban, kan kewajiban ada tuntutan. Sedangkan sedekah enggak ada tuntutan, kan begitu. Qala al-Imrani, kata Imam al-Imrani, wastahsanahu an-Nawawi, dan Imam Nawawi menistihsankan. Wastadalla lahu biqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi mata min ahli sub. Jadi enggak boleh orang kaya ngambil sedekah, apalagi sampai menampakkan kesusahannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Umrani dan dibaikan, diokein gitu istilahnya. Diokein oleh Imam Nawawi, wastadalla, dan Imam Nawawi berdalil dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi mata min ahli sufah. Ketika terjadi ada orang ahli sufa yang meninggal, min ahli sufati, daripada ahli sufa. Ahli sufa itu orang yang nginep di Masjid Nabawi. Kan dulu kita pernah cerita. Orang yang tidur di pojokan Masjid Nabawi itu namanya ahli sufa. Banyak orang nginep di situ tuh. Orang susah, orang enggak punya rumah, nginep di Nabawi, namanya ahli sufa. Fawajadu, kemudian ketika ada orang meninggal, itu orang-orang sekeliling termasuk Nabi Muhammad kan beres-beresin cerita gitu, ngerapihin jenazah. Fawajadu lahu dinarain. Kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat nemu dia ngantongin 2 dinar. Ahlu sufah, dia punya duit 2 dinar di kantongnya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, kaitani, kitan atau kayatan atau kaitan. Gitu. Kalau di sini kitan, tapi saya bacanya kaitani minnar. Kaitani minnar. Jadi kaitan itu kait. Kait itu orang, kalau orang Arab kalau ngomong bla bla bla bla bla, itu kaita wa kaita wa kaita gitu. Gini gini gini gini gitu. Jadi maksudnya nih yang beginian ini nih minnar, dari api neraka nih. Gitu maksud Nabi Muhammad. Kaitani minnar, nih yang beginian nih api neraka nih. Orang sufah, orang susah tapi punya duit. Maksudnya punya duit kok muzhiron lil faqah, menampakkan kesusahan. Sampai nongkrong di sini kan orang sufa kan dikasih makan sama orang ansor, disedekahin begitu. Iya, kitan itu saya nggak tahu artinya apa, tapi yang saya pikirin itu kait, kaita wa kaita kan gitu. Orang Arab kalau ngomong kaita wa kaita, kalau kita begini begini begini, sekian sekian sekian kalau kita ngomong gitu. Nah kalau orang mereka kan kaita kaita wa kaita. Nah kaitani yang beginian nih, maksudnya 2 dinar minar itu dari neraka. Berarti kan dia mampu. Kok dia mampu nongkrong di sini sih sambil menampakkan kesusahan? Ah, itu. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh nih yang kayak gini, kaitani minar. Ini dua apa namanya? Yang beginian ini dua dari api neraka. Wa man yuhsinu sun'ata. Dan siapa orang yang bisa melakukan produksi, maksudnya bisa kerja gitu, bisa apa istilahnya DIY gitu, bisa life hack, ya harum alaihi sual, dia enggak boleh minta-minta. Orang yang bisa bekerja, ya harum alaihi sual, enggak boleh minta-minta. Wa ma ya'khudhuhu haram, dan kalau dikasih diambil haram. Hasil minta begitu ya, hasil minta kemudian diambil haram. Jadi mintanya enggak boleh, apalagi ngambil. Tapi kalau dikasih kan beda. Enggak minta, dia dikasih kan beda cerita. Ini kalau dia minta. وما يأخذه حرام قاله الماوردي إمام الماوردي وغيره dan juga yang lainnya mengatakan ويستح itu yang dikatakan oleh Imam al-Mawardi وغيره ini sampai sini titik ويستحب التصدق ولو بشيء نذير dan disunnahkan bersedekah walau bisyai'in nazir, walaupun dengan sesuatu yang nazir, kecil. Nazir itu kecil, dikit. Sedekah, masa sedekah 2.000, enggak apa-apa yang namanya sedekah 2.000. Bawa tiap hari zohor dia bawa 2.000, asar dia bawa 2.000. Kan kalau sehari jadi 10.000. Kali 5 hari 50.000. Kali 30 hari 300, sebulan dia 300.000. Itu kan hebat namanya orang bisa bersedekah gitu. Nah, nggak apa-apa dianjurkan bersedekah walaupun sesuatunya nazir. Nazir itu remeh, kecil. Faman ya'mal, kata Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa orang mengerjakan seberat biji dzarrah berupa kebaikan, yarahu, dia akan mendapatkannya nanti di hari kiamat. Wa fil hadis, dan dalam kitab hadis sahih, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar, hindarilah api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan syikki tamrah, walaupun dengan sebiji. Syik itu potongan, ini kurma nih, dipotong itu namanya syik. Kalau tamrah kan tamrah satu biji, ini bisyikki tamratin dengan sepotong, dengan potongan, jadi kecil banget. Kurma kan udah kecil, terus bijinya dipotong dua, lebih kecil lah. Jadi kata Nabi Muhammad, hindarilah api neraka walaupun bersedekah dengan sepotong, setengah apa namanya, satu potong, potongan buah-buah kurma. Wa yustahabu ay yakhussa binafaqati ahli al-khairi wal muhtajin, dan juga dianjurkan mengkhususkan diri, ay yakhussa binafaqatihi, memberikan nafkah ahli al-khairi wal muhtajin. Jadi di antara sedekah kita bulanan, harian, tahunan, ada satu sedekah yang kita khususkan untuk ahlul khair, untuk ustaz nih, orang soleh nih, untuk yatim nih, orang yang butuhin misalnya. Nah, jadi disiapin, gua nih kalau sebulan ngasihlah 200.000 buat ustaz, gua gaji sekian, kalau dihitung-hitung gua bisa sedekah nih 1 juta tiap bulan, 1 juta khusus nih, yang 200.000 khusus buat ustaz, 200.000 lagi buat anak yatim. Nah, sisanya tuh sedekah random, siapa aja lah gitu. Jadi dianjurkan dia punya rutinan sedekah untuk ahlul khair, untuk orang baik. Orang baik bukan cuma ustaz ya. Tukang sapu pinggir jalan juga orang baik kan. Wa man tasaddaqa bi syai'in, dan siapa orang yang bersedekah dengan sesuatu, kuriha lahu ayyatamallakahu min jihatin man min jihati man dafin jihati man dafa'u ilaihi bi mu'awadatin aw hibah. Panjang. Itu maksudnya kemarin kita udah pernah bahas dalam masalah bab apa dulu, bab tayamum. Kita ketika bersedekah dengan sesuatu dimakruhkan lahu, dimakruhkan bagi dia, bagi kita, untuk kita memilikinya min jihatin man dafa'ahu ilaihi bi mu'awadatin aw hibatin. Jadi ketika bersedekah jangan niat kalau sedekah ini bakal balik buat kita nanti kita milikin lagi. Dengan apa? Entah dengan mu'awadah atau hibah. Dengan mu'awadah itu maksudnya dengan sesuatu, gara-gara gue sedekah akhirnya dia jadi beli ke gue. Gue kan tukang dagang nih, gue tukang beras, gue tukang, kalau gue sedekah kan siapa tahu dia mau beli ke gue. Atau nanti kalau gue kasih dia bakal ngasih lagi. Nah, jangan ngarep gitu, gak boleh. Bukan gak boleh sih, makruh. وَمَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ, siapa yang bersedekah dengan sesuatu, كُرِهَ dimakruhkan lahu bagi dia, أَيَّتَمَلَّكَهُ, untuk memiliki nilai sedekah itu, مِنْ جِهَتِنْ, dari sisi, مَنْ دَفَعَهُ, siapa orang yang dia bayarin tadi sedekahnya, بِمُعَوَضَتِنْ, baik itu dengan tukar. Jadi berharap kalau gua nanti sedekah, dia balik ngasih. Kayak dulu cerita siapa, Umar sama Ali kan masyhur gitu ya. Si siapa namanya, Umar, rajin, anak rajin, soleh, tukang petani, lagi panen kan begitu, singkong, lagi panen singkong, dia ingat gurunya, gak ada niat apa-apa, jadi namanya sedekah, cinta sama guru, singkong hasil panen dibawakan ke rumah guru, kan gitu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada Umar, dari mana Mar? Ini Pak Kiai habis panen nih, singkong. Saya lagi panen, saya lihat cakep-cakep. Nah, saya potong nih 1 batang buat Pak Kiai, taruh gitu. Sedekah. Sedekah buat Pak Kiai. Pak Kiai disedekahin kan enggak boleh ngasih tangan kosong. Dia cari di rumahnya ada apa, ternyata ada kambing kan begitu. Ada kambing hasil pemberian orang kaya yang kemarin datang begitu. Lalu kata istrinya, kata Pak Kiai, "Ma, Bu, kambing keluarin tuh, kasih buat Umar nih, capek-capek datang dari ladang nih, Ma." Jadi dia ngasih dapat kambing. Ah, cuman kemudian di tengah jalan lihat Umar bawa kambing, temennya tuh Ali kan, contohnya gitu ya. Bukannya maksudnya bukan sahabat Umar Ali, bukan. Cuman cerita yang masyhur dari mulut ke mulut, dari guru ke guru, ceritanya dua itu, Umar sama Ali. Gitu aja. Ali ngelihat Umar. "Umar bawa kambing dari mana?" itu tanya kan gitu. "Dari mana, Umar?" "Dari rumah Pak Kiai." "Kok bisa bawa kambing?" "Iya, tadi sih cuman ngasih singkong sedekah, ane kan panen. Eh, pulangnya dibawa suruh bawa kambing kan." Si Ali mikir, "Umar bawa kambing, Umar bawa singkong dapat kambing. Nah, gua kalau gua sedekah duren kan gitu. Mahalan kan duren sama singkong, mahalan jauh, mahalan duren. Kayaknya buku bakal dapat sapi kali kan." Jadi Ali dari awal itu nyiapin duren, niatnya buat apa? Biar tuh duren dia balik lagi dengan nilai yang lebih besar. Entah bimu awal tuh kan gitu. Nah itu yang gak boleh tuh. Kan gitu, akhirnya Ali bener bawa duren, nyampe rumah Pak Kiai. Pak Kiai kan bingung. Nih Ali jauh-jauh bawa duren, kalau pulang gak kasih apa-apa kan gak enak. Cuman kita masih punya singkong tuh. Singkong yang tadi dikasih Umar gitu. Kata istri, kata Pak Kiai, "Udah istrinya, Bu, tuh singkong yang tadi kasih Umar, kasih Ali aja." Jadi singkongnya Umar buat Ali kan gitu. Jadi niatnya, jadi kalau ngasih sedekah, niatnya jangan berharap itu balik lagi buat kita. Bimu'awadatin, baik dengan mu'awadu'u hibu. Wayahrumul manu, dan diharamkan al-manu. Al-manu itu ngungkit-ngungkit di sedekah. Ini kan gue dulu nih. Ini gue dulu nih yang ngasih sedekah nih ke masjidnya. Dulu kalau gak ada gue, tiangnya gak jadi nih. Itu namanya al-manu. Wayahrumul manu, dan diharamkan al-manu, al-manan. Yaitu orang yang ngungkit-ngungkit sedekahnya. Bisadaqati wa idha manna, dan kalau dia ngomong itu sedekahnya batal. Lu kan dulu gua kasih ini gitu. Lu kan dulu gua kasih ini, masa lu enggak ngasih balik gitu. Manna batala, maka batal sawabuha, sedebesar pahala sedekahnya. Wa yustahabbu ayyatasaddaq, dan disunnahkan untuk bersedekah bima yuhibbu, dengan sesuatu yang dia suka gitu. Jadi jangan bersedekah sesuatu yang sudah usang. Ya anjurannya begitu, bersedekah dengan sesuatu yang dia cinta. Qala Allah Ta'ala, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian bersedekah menginfakkan sesuatu yang kalian cinta. Wallahu Ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut pertemuan besok hari, hari Jumat, dan hari Jumat kita mulai masuk bab baru, yaitu bab haji. Karena bab puasa sudah kita bahas di bulan Ramadan lalu. Jadi episode 221 besok Jumat insya Allah kita mulai dengan bab haji gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan mohon dikoreksi bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para guru kami, tuan guru, para asatidz, para kiai, tokoh masyarakat, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Nah, koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami juga di Telegram, Instagram, dan juga WhatsApp. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi yang tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.